Faraun tusannu tasmiyatu litilawatil Qur'an walau min asna'i surah fi sholatin au kharijiha wali guslin wa tayammumin wa dabakhin. Ini membahas tentang kesunahan bismillah yang dilakukan sebelum melakukan ibadah-ibadah yang memang disunahkan sebelumnya mengucapkan bismillah. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Jadi kita tahu sebelum membaca Al-Qur'an kita disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kesunahan itu juga berlaku walaupun kita membaca di tengah-tengah surat. Jadi kesunahan membaca bismillah tidak harus berada di permulaan surat, tetapi juga berlaku di tengah-tengah surat. Dan kesunahan ini juga berlaku pula di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi tidak ada perbedaan antara membaca Al-Quran di dalam ataupun di luar sholat. Bismillah juga disunahkan di saat seseorang akan mandi, akan tayamum, dan juga menyembelih hewan. Jadi sebelum melakukan semua itu disunahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Faghuslul kafaini ma'an ila ku'aini ma'atasmiyati al-muktarinati bin niyah intawaddu'a minnahu ibrik aw alima tuhrohuma lil ittiba. Kesunahan setelah bismillah adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi membasuhnya secara bersamaan hingga sampai ke pergelangan tangan. Dan di saat membasuh tangan ini, seperti keterangan sebelumnya, disitulah seseorang sunnah mengucapkan bismillah. Dan tentunya mengucap bismillah di saat membasuh tangan ini, dia seorang yang wudu, niat melakukan kesunahan wudu. Kesunahan membasuh tangan ini berbeda dengan keterangan di kitab Fathul Qorib, yaitu di kitab ini diterangkan bahwa kesunahan ini tetap berlaku walaupun seseorang wudu tidak dengan cara mengambil air dari tempatnya, tetapi dengan cara mengucurkan air dari semisalkan teko. Ataupun dia sudah yakin bahwa tangannya sudah suci. Jadi kesunahan membasuh kedua tangan sebelum wudu ini tidak hanya berlaku bagi orang yang ragu atas kesucian tangannya, tetapi berlaku dalam kondisi apapun. Karena memang kesunahan ini berlandaskan dari ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad di setiap wudu beliau, Nabi selalu membasuh kedua tangan terlebih dahulu sebelum melakukan wudu. Wallahu a'lamu bishawab.